Mitra Bisnis, Kompas menulis, menurut data Ombudsman dalam 4 tahun terakhir, lembaga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat soal pelayanannya adalah instansi pemerintahan daerah, kedua Polri, dan ketiga kantor kementerian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Saya kira sudah terjadi salah persepsi selama ini, dan salah pengertian adalah pengertian government. Kalau di luar negeri, government itu namanya civil servant, pelayan masyarakat. Jadi masyarakat berhak mendapat pelayanan karena dia bayar pajak. Terjemahan kita beda, government itu pemerintah. Jadi kerja memerintah kan. Nah karena memerintah, you terima atau tidak soal kedua, tapi saya kuasa kan gitu. Jadi yang dipentingkan kuasa. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai pemerintah daerah, sebenarnya filosofi dari pemerintah dulu ini yang kurang dipahami. Filosofi yang benar dari pemerintah itu adalah kewajiban utama dan pertama dari pemerintah, menurut saya, bukan soal penyelenggaraan negara berupa membuat KTP, pilkada, pemilu, itu penting. Tetapi yang paling penting dan esensi yang paling mendasar adalah menghapuskan kemiskinan yang di masyarakat, dan kedua meningkatkan kesejahteraan, itu filosofi yang benar. Oleh karena itu, cara paling baik adalah mengupayakan masyarakat atau rakyat itu mendapat lapangan kerja agar dia mempunyai income. Sehingga demikian martabatnya akan terhormat karena mempunyai income yang cukup, membiayai diri sendiri, membayar pajak. Nah, filosofi ini yang kabur. Kalau kita lihat bahwa kalau kita berurusan dengan pemerintah, dia tidak merasa dia mempunyai kewajiban melayani kita seperti filosofi tadi. Jadi dia merasa dia sebagai pemerintah, you senang atau tidak senang, pokoknya ya beginilah ketentuan saya. Kedua, setelah otonomi daerah ini, filosofi ini dilanggar lagi. Filosofi yang benar dari otonomi daerah adalah mendekatkan pengambilan keputusan dekat dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah kan yang paling tahu apa yang ada di masyarakat. Ada wabah, ada kemiskinan, ada pengangguran, ada katakan macam-macam lah ya, masalah sekolah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan budget di pemerintah daerah yang tadinya diurus oleh pusat, sekarang jadi budget follow function. Ya, artinya fungsinya ini lantas dikasih budget karena you menyelenggarakan pekerjaan itu untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ini budgetnya. Nah, ini kan ditafsirkan lain lagi. Budget ini dipakai untuk sendiri atau kelompok dia kan, walaupun demi alasan untuk rakyat, yaitu dikorup dan alasan rakyat tidak butuh itu yang dia kasih, semacam itulah. Nah, ini yang terjadi, sehingga jangankan bicara mensejahterakan bangsa, hak minimal rakyat pun tidak ada. Oleh karena itu, dari dulu yang sebenarnya kita harapkan ada adalah standar pelayanan minimal. Kalian ini otonomi daerah, daerah itu kita berikan dana sekian banyak, minimal yang pemerintah daerah yang bersangkutan itu harus lakukan apa sekarang? Nah, BPK sekarang kita kan hanya melihat bahwa secara administratif, artinya kalau dia adakan traktor pertanian, adakan alat-alat pertanian semacam itu, yang penting proses tender benar atau tidak, barangnya ada atau tidak. Tetapi tidak diawasi adalah apakah barang itu berfungsi atau tidak. Nah, saya pernah melihat satu daerah, di daerah Sulawesi, diadakan rice milling unit yang harga 5 juta dolar, yang idle, tidak dipakai. Tapi dari segi BPK tidak salah, barangnya ada kan. Dia bangun pasar 50 miliar, tidak jalan juga. Tapi tidak disalahkan, karena memang yang disalahkan bukan fungsinya. Tetapi pada waktu tender itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, semua kepincangan-pincangan ini, makanya memang menurut saya, otonomi daerah ini harus diredesain lagi lah. Kita tidak bisa seperti sekarang. Karena sekarang kepentingan rakyat paling utama, ya lantas menjadi nomor paling belakang. Dan mereka tuh hanya dibutuhkan pada saat pemilu atau pilkada. Itu yang diperlukan dengan janji-janji yang omong kosong, dan kalau perlu kasih uang lagi kan. Ini kan lebih merusak nih. Padahal refleksi dari daerah ini akan muncul sebagai nasional kan. Jadi cerminan nasional kan sebenarnya di daerah-daerah ini. Coba lihat, kita berotonomi daerah sudah 10 tahun lebih. Di mana yang kita lihat daerah otonomi yang menunjukkan suksesnya yang signifikan, seperti kalau China dengan Shenzhen dan lain-lain ya. Kita tidak melihat di sini kan, artinya bahwa dia tetap berjalan, dia mendapat penghargaan, tapi ya kalau dibandingkan dengan negara lain ketinggalan gitu kan. Orang miskin tetap banyak, fasilitas umum juga jelek. Ya kita lihatlah Banten, anak-anak mau sekolah aja mesti nyebrang sungai cuma yang angkat celana itu supaya bisa tidak basah sampai sekolah kan. Padahal kita ini negara yang kita kategorikan negara kaya kan. Kalau kita lihat bumi Kalimantan yang tadinya penuh hutan dan lain-lain sekarang gundul, tapi setelah itu siapa yang urus ini? Sehingga ada orang asing yang katakan, jangan-jangan satu hari Kalimantan tinggal nama saja kan? Nah ini hal-hal beginilah saya kira memang wajar kalau Ombudsman mengatakan pemerintah daerah yang paling payah lah. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Wendy Lim.